Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd, pembahasan terakhir pada pekan yang lalu terkait pendalilan haji, surat Ali Imran ayat ke-97, manistata'a ilaihi sabila. Naam. Ali Imran menyebutkan secara lengkapnya ayat ke-97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah Jalla wa 'ala telah menetapkan kewajiban haji alan nas bagi manusia, hajjul bait, untuk menunaikan haji ke Baitillahil Haram, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk menjalankan ibadah tersebut. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan siapa yang ingkar, siapa yang kufur tentang perintah ini, maka sungguh Allah Jalla wa 'ala itu ghaniyyun, Allah Maha Kaya, 'anil 'alamin, dari seluruh sekalian alam. Halaman ke-115, paragraf yang terakhir, man istata'a ilaihi sabila, sebagaimana tertera kalimat pada ayat itu di antara dua tanda kurung, Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, hadza bayan syartil wujub, ini menjelaskan tentang syarat wajibnya. Wahuwa al-istita'ah, di mana syarat wajibnya salah satunya adalah memiliki kemampuan. Al-istita'ah al-badaniyah wal-istita'ah al-maliyah, kemampuan yang didukung atau ditunjang dari sisi kemampuan badan, kemampuan tubuh, dan juga kemampuan dari sisi harta. Al-istita'ah al-badaniyah, kemampuan dari sisi badan, maka hendaklah dia mampu untuk berjalan, untuk mengendarai, untuk berpindah dari negerinya menuju Mekkah ke tempat dari bumi manapun mereka datang untuk memenuhi panggilan ini. 6. Dia memiliki kemampuan dari sisi badannya. 6. Ammal istita'ah, adapun al-istita'ah al-maliyah, kemampuan dari sisi harta. Yang pertama, tawaffar al-markab, terpenuhi dari sisi kendaraannya. 6. terpenuhi dari sisi tunggangannya atau kendaraannya. Yang kedua, indahu mal, dia memiliki harta untuk bisa dia terpenuhi kendaraannya yang memerlukan waktu yang lama untuk menunaikan ibadah ini. Maka dia perlu memiliki harta, memerlukan biaya transportasi. Demikian pula dia memiliki azzat, perbekalan. Perbekalan yang dimaksud adalah perbekalan untuk dirinya sendiri, nafkah di dalam safarnya, baik berangkatnya maupun pulangnya, dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan atau yang menjadi tanggungannya. Maka hendaknya diselesaikan itu semua, dan jika dia memiliki kelebihan harta itu semua telah tercukupi, maka diselesaikan pula dari sisi hutang-hutangnya. Nah, kita sampai di situ. Melanjutkan berikutnya di halaman ke-116. Wa man lam yastati' ay man laysa indahu zat wala rahilah, dan bagi siapa yang belum mampu. Artinya kata beliau, man laysa indahu zat wala rahilah, bahwa dirinya tidak memiliki bekal dan tidak memiliki pula tunggangan transportasi. Falaysa alaihi hajjun, maka belum ada kewajiban baginya untuk menunaikan haji. Falaysa alaihi hajjun, maka baginya belum termasuk orang yang memiliki kemampuan menunaikan ibadah ini. Mengapa demikian? Dijelaskan lebih lanjut oleh beliau, sebagaimana telah kita tahu, jika ada titik dan koma, maka kalimat berikutnya hendak menjelaskan alasannya. Li'annahu ghairu mustati', karena dia belum mampu. Maka salah satu syarat kemampuan, bagaimana tadi telah disebutkan, adalah memiliki bekal. Bagaimana bekal yang dimaksud sudah dijelaskan. Demikian pula dia memiliki transportasi dan beberapa syarat yang lainnya. Apa saja syarat-syarat haji? Selain itu, telah disampaikan pada kajian yang lalu, tentunya yang pertama dia Islam, yang kedua berakal, yang ketiga dia telah mencapai usia yang baligh, yang keempat dia memiliki kebebasan, artinya dia orang yang merdeka. Kemudian yang kelima, al-istita'ah, yang sedang kita bahas saat ini. Yang kelima adalah al-istita'ah. Termasuk al-istita'ah, kemampuan terkhusus bagi wanita adalah didampingi atau disertai dengan mahramnya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu illa ma'a mahramin. Tidaklah seorang wanita melakukan safar melainkan beserta mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan tidaklah masuk menemuinya kepada seorang wanita tadi seorang laki-laki kecuali bersama atau disertai dengan mahramnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah, dan juga hadis-hadis yang lainnya. Maka terkait dengan imra'ah, wanita, maka disertai dengan mahram. Ini termasuk bagian dari al-istita'ah bagi mereka. Jika ternyata belum didapati mahram bagi wanita menunaikan umrah, apalagi menunaikan haji, maka dia masih tergolong belum memiliki kemampuan sampai didapatkan mahram yang sahih, mahram yang syar'i untuk menyertainya di dalam safar. Safar dalam rangka menunaikan ibadah tentunya harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kembali bahwa tadi telah disebutkan kenapa dia dikatakan tidak mampu, li'annahu ghairu mustati'. Fasyartu wujubil haji huwa al-istita'ah. Maka syarat wajibnya haji adalah al-istita'ah. Antum berikan tanda itu, al-istita'ah. Naam. Sebagaimana pula kalimat falaisa alaihi hajjun, antum kasih tanda. Sehingga ketika nantinya muraja'ah, antum telah ingat-ingat kalimat tersebut. Tidak kemudian masih meraba-raba lagi. Ini fungsinya memberikan tanda, baik dalam bentuk garis ataupun diberikan tanda lain yang semisalnya. Baik, wa man lam yastati, dan siapa yang belum mampu, maka dia belum tergolong orang yang bisa menunaikan ibadah haji karena ketidakmampuannya. Berikutnya, walamma kanal hajju yu'ta ilaihi, dan tatkala ibadah haji itu memang didatangi kepadanya, datang ke tempat ini min ba'idin, dari tempat yang ba'id, tempat yang jauh, pelosok-pelosok negeri manapun datang untuk memenuhi panggilan Allah, min kulli fajjin amik, dari pelosok-pelosok yang dalam, pelosok-pelosok yang jauh ditempuh dalam rangka untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Yu'ta ilaihi min ba'id, min kulli aqtaril ardi, dari berbagai aqtar al-ard, penjuru bumi, min kulli fajjin amik, dari setiap penjuru yang jauh, amik, dalam, jauh. Wa yahtaju ila ma'unah, di mana menunaikan ibadah yang satu ini yahtaj ila ma'unah, memerlukan adanya makanan, artinya bekal, tidak kemudian kosongan tanpa bawa apa-apa dengan dalih tawakal Allah. Tidak, tetapi ini justru bertentangan dengan tawakal ketika seseorang tidak mempersiapkan adanya bekal. Nah, maka bekal itu diperlukan di dalam safar, persiapan. Jangankan kita, para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, tatkala safar juga mempersiapkan bekal. Siapa yang bisa menyebutkan adanya seorang nabi dalam satu surat, dalam salah satu ayatnya yang kita baca setiap hari Jum'ah, surat Al-Kahfi, menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika safar pun itu mempersiapkan bekal. Nah, disebutkan ayat yang insyaallah ta'ala kita ingat bersama ketika membacanya. Kepada pemuda yang mendampinginya, yaitu Yusha bin Nun alaihissalam, yang menyertai perjalanan safar Nabi Musa alaihissalam untuk menemui seorang hamba Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kelebihan. Di sini juga menjadi perhatian bagi kita bersama bahwa Nabi Musa alaihissalam dengan ilmunya yang tidak diragukan lagi, tingginya itu masih terus menuntut ilmu. Beliau ingin menemui hamba Allah Jalla wa'ala yaitu Khidir di satu tempat pertemuan dua lautan. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada yang mendampinginya, falamma jawaza, ketika keduanya Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun sudah melampaui tempat itu, qala li fatahu, beliau katakan kepada pemudanya, yakni Yusha bin Nun, atina ghada'ana, berikan, siapkan ghada'nya kami, ghada'nya kita, makannya kita siapkan. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, sungguh kami kita ini dalam safar kita ini, hadha nasaba, ini sudah menemui kepayahan, kelaparan, kehausan, kecapean dan sebagainya dan sebagainya. Saatnya kita berhenti, kita istirahat, kita memerlukan untuk ghada, untuk kita makan sebelum kita melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, ingat insyaallah ayat ini, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Nasab artinya ta'ab, kecapean, keletihan. Kembali kepada permasalahan haji, ditempuh dari pelosok penjuru dunia manapun ke tempat ini, maka perlu adanya maunah, perbekalan, wafihi masyakkah, di sana perlu akan didapati masyakkah, mungkin adanya kesulitan, baik sifatnya kecil ataupun besar, didapati keletihan, wata'ab, kecapean. Nah, sehingga memerlukan fisik yang betul-betul siap untuk menjalankan ibadah ini. Wa qad yahsul fihi akhtar, dan terkadang pula akan didapati akhtar, bahaya-bahaya. Nah, tidak menutup kemungkinan. Mungkin zaman kita sudah segalanya dipermudah. Tapi di masa-masa lampau mungkin menempuhnya tidak lepas dari ancaman di perjalanan dan sebagainya. Belum sempurna dari sisi keamanan. Mungkin negeri ini dari menempuh sana sudah aman, tapi negeri yang lain belum tentu demikian. Sehingga betul dikatakan waqad yahsulu fihi akhtar, mungkin terkadang akan didapati bahaya-bahaya. Wa min rahmatillahi an ja'alahu fil umuri marratan wahidah, dan merupakan rahmat kasih sayang Allah Jalla wa'ala, an ja'alahu, Allah jadikan perintah itu fil umur, di dalam umur, marratan wahidah, hanya satu kali saja. Ini hikmahnya. Nah, sekaligus diangkat satu pertanyaan. Nah, apabila ada yang bertanya kepada kita, apa hikmah diakhirkannya kewajiban haji dibandingkan kewajiban salat dan juga zakat dan juga as-siyam? Bukankah rukun Islam yang kelima yaitu haji, meletakkannya ini bukan asal-asalan. Oh, haji diletakkan rukun kedua saja, atau rukun keempat, atau rukun ketiga. Tidak. Tapi haji letaknya dari rukun Islam yang jumlahnya 5, paling terakhir. Tentu di sana ada hikmahnya. Siapa yang bisa menjawab apa hikmah diakhirkannya kewajiban haji dibandingkan sholat rukun yang kedua, dibandingkan zakat rukun yang ketiga, puasa rukun yang keempat? Mungkin ada yang berani untuk menjawab. Diajarkan jawabannya oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, li'anna salat imaduddin, karena salat itu merupakan tiangnya agama. 6. Maka terletak rukun yang kedua. Bayangkan, setelah seseorang masuk Islam, kewajiban terdepan, teratas, ibadah yang harus dilakukan adalah salat. Maka letaknya di bawah dua kalimat syahadat, yaitu salat. Kenapa? Karena imaduddin, merupakan tiangnya agama. Dan juga kata beliau, karena adanya tikrar, adanya pengulangan ibadah salat ini dalam sehari semalam 5 kali. 6. Sehingga diletakkan pada rukun yang kedua. Kemudian zakat. Kenapa diletakkan pada rukun berikutnya yang ketiga? Karena keberadaannya berdampingan dengan salat pada mayoritas ayat-ayat yang ada. Hampir kita dapati perintah salat selalu berdampingan dengan zakat. Di mana zakat kita lakukan setiap tahunnya. 6. Zakatul mal maupun zakat fitrah setiap tahunnya. 6. Kemudian salat, kemudian puasa, karena pengulangannya juga setiap tahun. Berbeda dengan haji, apakah haji setiap tahun? Tidak. Bahkan sekali seumur hidup, ya, itu pun ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Sehingga dengan sebab itu, Allah akhirkan kewajiban haji 6 pada rukun yang terakhir, dan ditambahi dengan kalimat manistata'a ilaihi sabila. Tidak ada kalian dapati aqimus salat manistata'a ilaihi sabila, aqimus zakat wa atuz zakat manistata'a ilaihi sabila. 6. Kutiba alaikumus siyam manistata'a ilaihi sabila. Tidak ada. Yang ada haji. Wa hajjil bait manistata'a ilaihi sabila. Karena memang perlu persiapan. Dua pokok persiapan yang terbesar, persiapan fisik dan persiapan materi. Ya, kalau ini tidak ditopang keduanya atau salah satunya belum ada, maka belum bisa dia untuk berangkat. 6. Maka berangkat pun fisiknya harus kuat dan sebagainya. Maka yang muda-muda ini, jika diberikan rezeki oleh Allah, segera berangkat. 6. Nanti Allah Jalla wa'ala akan berikan rezeki. Dan itu merupakan keutamaan haji. Saya akan sebutkan di antara keutamaan ibadah haji. Melalui hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. 6. Tabi'u bainal hajji wal umrah. Ikuti oleh kalian antara haji dan umrah. 6. Yang pertama tentunya haji untuk Islam. Haji untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang 5. Kemudian diikuti berikutnya dengan haji berikutnya adalah sifatnya tatawu, sifatnya sunnah. Dan kemudian dia bisa sibukkan untuk melakukan umrah demi umrah berikutnya. Karena umrah kepada umrah berikutnya atau haji kepada haji berikutnya adalah kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarah atas dosa di antara keduanya sebagaimana salat yang satu menuju salat yang berikutnya, sebagaimana Jumat yang satu menuju Jumat berikutnya, kafaratun lima bainahuma idajtunibal kabair, akan menghapuskan dosa-dosa kalian jika kalian sudah bisa membebaskan diri, menyelamatkan diri dari dosa-dosa yang besar. Maka dikatakan tabi'u bainal umrati wal hajj fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub, karena dua ibadah ini, haji dan umrah, bisa meniadakan kefakiran dan bisa meniadakan atau menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana tukang besi tadi menghilangkan karat pada besi tadi. Nah, walaisa lil hajji al-mabrurah thawabun illal jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali pahala, melainkan adalah al-jannah. Nah, apa arti haji yang mabrur? Bisa ditambahkan, dijelaskan definisinya oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, alladzi la yukhalituhu syai'un minal itsmi. Haji yang mabrur itu adalah yang tidak tercampuri padanya sedikit pun minal itsmi, dari dosa. Waqad kamulat ahkamuh, dan telah terpenuhi hukum-hukumnya. Dia telah pelajari bagaimana cara haji dan umrah yang benar, kemudian dia laksanakan, dia amalkan dengan sebaik-baiknya, maka menjadi harapan untuk haji yang mabrur. Tapi kalau hajinya asal-asalan, hajinya tidak sesuai dengan sunnah, tidak sempurna hukum-hukumnya, tidak dia pelajari sebelumnya, hanya mengikut-ngikut, maka mengkhawatirkan hajinya tidak mabrur. Itulah definisinya. Alladzi la yukhalituhu syai'un minal itmi. Hajinya tadi tidak tercampuri sedikit pun dari dosa. Waqad kamulat ahkamuh, dan telah sempurna pula dari sisi hukum-hukumnya. Nah, itulah tentang keutamaan haji, bisa menghilangkan kefakiran dan bisa menghilangkan dosa. Kembali bahwa termasuk rahmatnya Allah Jalla wa'ala dalam seumur hidup ini sekali. Wa ma zada 'alaiha fa huwa tatawwu, dan apa yang lebih dari itu maka itu tatawwu, maka itu adalah sunnah. Antum kasih tanda tatawwu, antum kasih garis. Nah, sebagaimana marrotan wahida dikasih garis. Nah, hadza min rahmatillah subhanahu, ini merupakan rahmatnya Allah subhanah. Haitsu lam yujibhu 'alal muslim kulla sanatin. Di mana Allah tidak wajibkan kepada hamba muslim kulla sanatin, pada setiap tahun. Misal diwajibkan setiap tahun. Bisa kira-kira? Bisanya insyaallah bisa. Yang ngurusi haji kewalahan kuotanya. Ini aja yang belum berangkat tahun-tahun sebelum-sebelumnya ngantri. Apalagi kewajiban itu setiap tahun. Nah, berbeda sholat. Sholat lima waktu. Setiap muslim dan muslimah. Sehari bukan sekali, lima kali. Kenapa? Karena setiap diri mampu untuk melakukan ini. Nah, dilakukan di masjid Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan sholat id. Kenapa di tanah lapang? Karena dilakukannya setahun sekali. Nah, sehingga sangat memungkinkan untuk itu dilakukan. Sedangkan sholat lima waktu di masjid tidak kemudian diperintah untuk di tanah lapang karena akan mempersulit kalian. Sedangkan sholat id di tanah lapang karena peluang kesempatannya berkumpulnya kaum muslimin sekaligus menampakkan kewibaan Islam dan kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk rahmatnya Allah. Allah tidak wajibkan bagi seorang setiap muslim setiap tahunnya. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada alaikumul hajja, sungguh Allah jalla wa ala telah fardukan haji kepada kalian, fahajju, maka berhajilah kalian. Demikian beliau hanya menyebutkan satu kalimat ini, innallaha farada alaikumul hajja fahajju. Qala al-Aqra ibn Habis, maka ada seorang sahabat bernama Al-Aqra ibn Habis. Siapa namanya? Al-Aqra ibn Habis radhiyallahu taala anhu bertanya kepada beliau, akulla sanatin. Nah, itu antum kasih harokat. Akulla. Nanti khawatirnya dibaca akalah. Yakulu. Makan akhirnya. Nah. Akulla. Apakah setiap. Nah, A-nya itu kata tanya. Apakah. Akulla sanatin. Apakah setiap tahun. Ya Rasulullah. Apakah amalan tersebut dilakukan setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata anhu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disikapi oleh beliau? Sakata. Beliau terdiam. Artinya tidak langsung jawab. Nah. Memang setiap pertanyaan belum tentu harus perlu dijawab. Nah. Kadang perlu untuk ditangguhkan jawabannya, kadang perlu faktor-faktor yang lain. Nah, namun di sini beliau tidak jawab karena dengan jawaban nanti akan menjadi memberatkan baginya. Maka beliau diam. Summa ada soal, kemudian nampaknya Al-Aqra ibn Habis sebagai yang bertanya merasa bingung atau mungkin bagaimana. Saya tanya kok belum dijawab, justru beliau diam. Nah, maka dia ulangi, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata anhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap beliau? Diam lagi. Nah. Tsumma ada soal, kemudian tanya lagi. Yang ketiga. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka beliau jawab setelah ditanya yang ketiga, lau qultu na'am la wajabat. Lau qultu, seandainya aku jawab na'am, ya, artinya ya setiap tahun, la wajabat, niscaya akan menjadi kewajiban bagi kalian. La wajabat. Walamastata'tum. Kalau ternyata itu sudah wajib bagi kalian setiap tahun, wala mastata'tum, niscaya kalian tidak mampu. Ya. Jadi jangan nantang-nantang. Nah, dikasih satu syariat begini, sudah terima. Nah, justru dengan semakin bertanya, semakin memperumit, semakin memberatkan buat kalian. Nah, maka seperti ini salah satu contohnya. Penjelasan beliau hanya menyatakan sungguh Allah telah wajibkan bagi kalian haji, maka berhajilah. Artinya kalau kalian tunaikan haji setiap satu kali, sudah terlaksana apa belum? Sudah menerapkan apa yang diperintah atau belum? Sudah. Allah tidak menyebutkan dua kali, tiga kali. Yang penting kalian sudah lakukan, walaupun sekali, berarti sudah menjalankan perintah. Kan sebetulnya begitu. Nah, tapi masih, ya apa kalau setiap tahun? Ha, mulai. Nah, Rasul masih berusaha untuk menghindar dengan diamnya tadi. Kalau kamu tanya, terus sampai memaksa, nanti akhirnya jawabannya tadi berat. Nah, maka demikianlah bagaimana bijaksananya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus memberikan contoh untuk memberikan kemudahan bagi umatnya. Walamastata'tum, niscaya kalian tidak akan mampu. Al-hajju marratan wahidah. Dijelaskan lebih lanjut oleh beliau, haji itu satu kali. Fama zada, maka siapa yang menambah, fahuwa tatawwu, maka itu tatawwu. Sifatnya sunnah. Nah, bukan haji yang wajib lagi, tetapi haji yang sunnah. Hadza min rahmatillah, ini merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa qauluhu subhanah, dan firman Allah jalla wa ala, kelanjutan dari ayat ke-97, man istata'a ilaihi sabilah, kelanjutannya adalah wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang ingkar, maka sungguh ketahuilah Allah itu maha kaya. Fihi dalilun, berdasarkan kalimat ini menjadi dalil. Ala anna man imtana'a 'anil hajji, bahwa siapa yang mencegah diri dari ibadah haji, tidak mau haji, wa huwa yaqdir, sementara dia mampu, wa lam yahuj, tetap dia belum berangkat haji, fa innahu kafir, maka sungguh dia kafir. Kenapa? Ada titik koma. Kenapa? Li'anna Allah qala, karena Allah jalla wa ala telah sebutkan, wa man kafara, dan siapa yang ingkar, siapa yang kufur. Apa artinya? Man aba an yahujja, siapa yang enggan untuk haji, wa huwa qadirun alal hajj, sementara dia mampu untuk haji, fa inna hadza kufur, maka ini bentuk kekufuran. Qad yakunu kufran asghar, bisa jadi kekufuran itu kecil. Faman tarakahu jahidan liwujubi, hadza kufrun akbar bi ijma'il muslimin. Sedangkan siapa yang meninggalkan, mengingkari wajibnya haji, dia katakan bahwa haji itu tidak wajib, hadza kufrun akbar, maka ini adalah kekufuran yang besar bi ijma'il muslimin, berdasarkan kesepakatan atau konsensus para ulama kaum muslimin. Kalau kufur kecil, dia mampu untuk haji, tetapi dia tetap juga belum mau untuk menunaikannya, maka derajatnya kufur asghar. Tapi kalau dia mengingkari bahwa, menyatakan bahwa haji tidaklah wajib, maka kufrun akbar. Antum tandai kufrun asghar sama kufrun akbar. Berikutnya, mudah-mudahan selesai. Amma man i'tarafa biwujubih, sedangkan siapa yang mengakui kewajibannya, wa tarakahu takasulan, dan dia meninggalkannya karena takasul, karena malas, fahadha kufrun asghar, maka kufur kecil. Jangan dilihat kecilnya, lihat kufurnya. Kecil tapi kufur, berat urusannya ya. Nah, siapa yang mengakui haji itu wajib? Iya, mengakui haji itu wajib, tapi malas, maka kufrun asghar. Walakin idza tuwfiya, tapi kalau dia meninggal dunia, wa kana lahu mal, dia punya harta, fa innahu yuhajju man tarakahu, maka dihajikan bagi yang ditinggalkannya. Nah, li'annahu, kenapa demikian? Titik koma. Li'annahu dainun alaihi lillah subhanah. Maka ini bentuk hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin antum bisa kasih tanda. Dainun, hutang. Kewajiban yang belum tertunaikan. Wa hadhil aya fiha wujubul hajji. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya haji. Wa huwa ruknun min arkanil Islam, dan merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Wa bayyana ar-rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan annahu min ruknin min arkanil Islam, bahwa ini merupakan rukun dari rukun Islam, fi hadits Jibril wa fi hadits Ibnu Umar, pada hadits Jibril dan hadits Ibnu Umar. Antum kasih tanda hadits Jibril, hadits Ibnu Umar. Naam. Hadits Jibril insyaallah kalian sudah hafal. Naam, ketika datangnya Jibril bertanya, salah satunya akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Hadits Ibnu Umar, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu ditegakkan di atas lima perkara. Waqad furidul hajju fis sanati tasi'ah, dan telah difardukan haji pada tahun ke-9 ala qaulin, menurut sebagian pendapat. Karena isya sudah masuk waktunya, insyaallah kita lanjutkan pada waktunya nanti biiznillahi taala. Itulah yang bisa kita mampu. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.